Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji Al-Quranul Karim satu hari satu ayat. Pada hari ini kita telah sampai pada surat Al-Anfal ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, iz yuhi rabbuka ilal malaikati inni ma'akum fasabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kullabanan. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu sekalian. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini dimulai dengan iz. Ingatlah, ingatlah merupakan renungilah, camkanlah, hayatilah satu peristiwa. Pada waktu perang Badar, Allah berkata kepada malaikat, aku bersama kamu, inni ma'akum. Nabi Muhammad SAW ketika berada di Gua Sur ya, pada waktu peristiwa hijrah, berkata kepada Abu Bakar, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Maka di sini inni ma'akum fasabbitul ladzina amanu, Allah akan teguhkan pendirian orang-orang yang beriman dengan diutusnya para malaikat. Kemudian saulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba, ketika orang beriman bersama Allah, maka orang kafir akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan dia bukan berada di pihak Allah. Konsekuensi dari kekufuran itu akan timbul kegundahan di dalam hati, dan lebih dari itu Allah langsung menumbuhkan rasa kegundahan itu. Lebih jauh lagi, tidak saja secara psikis jiwanya terancam, secara materi pun orang yang kafir pun akhirnya akan terancam dengan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Karena kita ketahui bersama bahwa perang Badar adalah merupakan perang pertama kali yang diperintahkan dan diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Fadribu fawqal a'naq, penggallah kepala mereka, merupakan puncak dari peperangan itu sendiri dengan membunuh pihak lawan. Dan wadribu minhum kullabanan, dan pancunglah ujung-ujung jari mereka, merupakan gambaran minimal dari terjadinya perang di mana tangan akan bisa terputus. Ini mungkin pengantar dari saya. Ada Ustaz Fajrul, Ustaz Ardiansah, dan Ustaz Perdana. Kami persilahkan. Iya. Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz Zainal tadi, ini adalah ayat di mana pertama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk melakukan defense dalam bentuk peperangan. Selama ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menerima cemoohan, kemudian pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, dan begitu juga pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, dan bahkan penyerangan, bahkan penyiksaan terhadap para sahabatnya. Dengan turunnya ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya untuk memerangi orang-orang kafir. Dan tentu hal ini juga masih berlaku sampai saat sekarang ini, tentunya mengikuti situasi dan kondisi yang berlaku dan syarat-syarat sebagaimana yang kita ketahui di dalam hadis, dan para ulama telah menjelaskan hal itu. Jadi umat Islam ketika dalam konteks peperangan itu tidak pernah sifatnya menyerang, tetapi lebih kepada sifatnya itu mempertahankan diri. Oleh karena itulah tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang dapat diidentikan bahwa syariat Islam itu kejam dan keras, apalagi kanibal begitu. Nah, ayat ini menegaskan bukanlah bahwa umat Islam itu dibolehkan membunuh, dibolehkan memerangi, dan dibolehkan untuk menyakiti orang-orang kafir dalam setiap saat, tetapi adalah dalam kondisi-kondisi tertentu. Kita ketahui kondisi perang Badar itu adalah sesuatu peperangan yang tidak berimbang, itu satu. Yang kedua adalah bahwa ada memang niatan dari orang-orang kafir Quraisy untuk menghabisi Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya sampai-sampai mereka mengejar ke kota Madinah. Nah, hal inilah yang kemudian menyebabkan umat Islam terdesak dan diizinkan, pertamanya tidak diizinkan untuk berperang, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka untuk membela diri. Jadi yang perlu ditegaskan dalam pertemuan ini adalah peperangan dalam Islam hanyalah sebatas untuk membela diri, bukan untuk menguasai seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan orang-orang Zionis saat sekarang ini yang meluluhlantakkan wilayah Palestina, menjajah dan mengambil harta-harta umat Islam baik di barat, di timur, di selatan dan di utara yang kita saksikan saat sekarang ini. Ini adalah pembantaian, ini adalah penyerangan dan ini adalah suatu tindakan kriminal di mana seluruh manusia menentangnya. Artinya ini telah melampaui daripada hak-hak asasi manusia itu sendiri. Islam sangat menjunjung kebebasan beragama dan Islam juga sangat menjunjung kebebasan manusia untuk hidup. Mungkin itu tambahannya. Iya, ada satu gambaran lain dari keterangan ayat ini bahwa ketika telah selesai peperangan Badar dan pada saat itu umat Islam berhasil menangkap tawanan sebanyak 70 orang dan bahkan juga membunuh 70 orang, maka pada waktu itu Rasulullah bermusyawarah dengan Abu Bakar dan juga Umar untuk meminta pendapat apa yang harus dilakukan terhadap para tawanan ini. Ketika itu ditanyakan kepada Abu Bakar, Abu Bakar menjawab bahwasanya yang terbaik Rasulullah menurut saya kita lepaskan mereka dengan tebusan. Nanti uang tebusan ini akan dapat kita pergunakan untuk hal-hal yang penting. Ketika Rasulullah meminta pendapat dari Umar, Umar mengatakan bahwa apa yang disampaikan Abu Bakar baik, akan tetapi menurutnya yang terbaik adalah bahwasanya para tawanan ini itu dihukum mati semuanya, agar untuk menunjukkan kepada orang-orang kafir Islam tidak pernah memandang, Islam tidak pernah takut untuk melakukan hal-hal selama itu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata catatan sejarah mencatat bahwa Rasul lebih pro dan cenderung kepada pendapat Abu Bakar yang saat itu menyarankan agar diminta tebusan untuk para tawanan. Akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menegur sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini karena tidak mengambil pendapat Umar yang dianggap Allah adalah yang terbaik. Dan dampak dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah ketika terjadi peperangan Uhud, yang terjadi adalah sebaliknya. Yang kalau di peperangan Badar yang meninggal itu adalah 70 orang pasukan kafir, maka di dalam peperangan Uhud yang meninggal itu adalah 70 orang pasukan dari umat Islam. Ditambah lagi dengan tawanan dan Rasulullah SAW sendiri ikut merasakan akibat dari pertempuran Uhud itu dengan berdarahnya gusi dan beberapa tebasan-tebasan pedang yang ada di tubuh Rasulullah SAW. Namun satu hal yang menarik juga untuk dibahas di dalam keterangan ayat ini adalah ketika Allah dengan tegas mengatakan Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba, bahwa Allah akan memasukkan rasa ketakutan dan gundah di hati orang-orang yang tidak yakin kepadanya. Ketika Hamzah mengumumkan tentang keimanannya kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia kemudian hijrah dengan secara terang-terangan, ketika di perjalanan dia dicegat oleh pasukan sebagian orang-orang kafir Quraisy, dia kemudian mengatakan barang siapa yang pada hari ini ingin tidak lagi ingin ditangisi oleh ibunya, maka silahkan untuk menyerang Hamzah. Hamzah terkenal dengan kemampuan memanahnya yang sangat hebat, jauh melebihi dari orang yang lain. Satu orang Hamzah ternyata tidak berani diserang oleh beberapa orang pembesar kafir Quraisy dan jago-jago kafir Quraisy pada saat itu. Mungkin pertanyaan terbesarnya adalah mengapa mereka tidak berani? Jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan rasa ketakutan di hati mereka. Ketika mereka menganggap kalau mereka mati adalah mati konyol, sedangkan Hamzah menganggap kalau dia mati adalah mati karena mempertahankan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, suatu kajian dari ayat ini adalah yang sangat menariknya ketika Allah berfirman dengan menyampaikan dengan bahasa firman Allah id yuha rabbuka ilal malaika. It's yuhi, maksudnya di sini adalah Allah ingin mewahyukan kepada siapa? Kepada malaikat dengan mengatakan anni ma'akum. Ini kan adalah berupa berita yang sangat menggembirakan kaum muslimin, kaum mukmin ketika itu. Kenapa? Karena Allah perintahkan kepada malaikat fasabbitul ladzina amanu. Apa yang diperintahkan malaikat, yaitu apa yang diperintahkan Allah kepada malaikat, yaitu supaya malaikat ini untuk meneguhkan, menguatkan pendirian orang-orang mukmin ketika itu. Maka kalaulah sudah atas perintah Allah Subhanahu wa taala yang berjalan, yang melaksanakan itu malaikat, maka malaikat tidak pernah akan sedikit pun berbuat asi atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah mengatakan saulqi fi qulubil ladzina kafar ru'ba. Ini sudah dibahas, artinya Allah berikan sedikit di dalam hati kaum kafir itu adalah ar-ru'ba, khawatir, was-was dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau Allah menginginkan lebih daripada itu, Allah itu bisa saja. Tapi ini adalah untuk membuktikan bahwasanya kaum mukmin itu akan menang pada saat itu. Inilah yang mengembirakan dengan menyatakan fadribu fokal anak, artinya penggal lah di atas leher mereka. Karena apa? Karena supaya pemikiran mereka yang menghasut agama, yang menghancurkan agama itu akan hilang disebabkan oleh pemikiran mereka yang selama ini merusak. Dengan firman Allah selanjutnya mengakhiri dari ayat itu wadribu minhum kullabanan. Banan di sini diartikan jari. Jari ini juga Allah termasuk perintahkan supaya apa? Supaya mereka itu memang betul-betul lemah. Begitulah Allah perintahkan kepada orang-orang mukmin. Ya. Ini disebabkan oleh karena perbuatan kaum musyrik yang mana betul-betul sudah menentang Allah dan Rasulnya. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 12 dari surah Al-Anfal ini menggunakan kata-kata Rabbuka, Tuhanmu yang maha mendidik. Rabbun, pendidik, tarbiyah, fakultas pendidikan ya, kuliatu tarbiyah. Menarik di sini Allah sebagai pendidik itu menekankan kepada para malaikat, kepada Nabi Muhammad, kepada umat Islam bahwa inni ma'akum, aku bersama dengan kalian semua. Ini merupakan titik dasar dari pendidikan Islam, pendidikan umat manusia di dunia ini. Jadi suatu hal yang menarik ketika di Islamic Book Fair Jakarta itu kita menemukan bahwa kesuksesan itu, kesuksesan pendidikan itu apa? Ketika itu ditanya, maka jawabannya rupanya kesuksesan itu ketika Anda telah sampai kepada pintu takwa. Kesuksesan itu bukan nilai 8, 9, 10, bukan. Kesuksesan itu ketika Anda menghantarkan murid-murid Anda menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang mengenal Tuhannya. Inni ma'akum. Itulah kesuksesan yang sebenarnya menurut Dr. Arif Rahman. Ya, kemudian kita lihat dalam rangka UAN yang sebentar lagi kita hadapi ini, ayat 12 ini mengatakan inni ma'akum begitu tegas agar guru-guru, para birokrat di dunia pendidikan, di Dinas Pendidikan harus mengajarkan anak-anak kepada inni ma'akum tadi. Jujur apa lulus? Jujur apa lulus? Dua alternatif. Karena apa? Karena terkadang soal-soal yang diberikan dalam UAN itu banyak tidak bisa dijawab oleh anak-anak. Sehingga Arif Rahman Hakim sebagai dia berkata, yayasan kami mengajarkan anak. Ditanya kepada anak-anak, anak-anakku 3 tahun kami mengajarkan Anda tentang kejujuran. Sekarang kejujuran lagi dipertaruhkan. Apakah anak-anak ingin lulus atau ingin jujur? Kami ingin jujur, Pak. Jadi akhirnya UAN itu dilaksanakan sejujur-jujurnya dalam satu lokal itu, dalam satu sekolah itu 140 orang dinyatakan tidak lulus. Kenapa? Karena jujur. Tapi kami bangga, Pak, karena kami mempertaruhkan kejujuran kami walaupun tidak lulus. Toh nanti ada paket C. Asal jangan kejujuran ini tergadaikan hanya karena mengharapkan lulus. Jadi kita harapkan juga para pendidik yang jauh-jauh hari 6 tahun mengajarkan murid-muridnya arti kejujuran, di SMP, di SMA mengajarkan anak-anaknya arti kejujuran, tapi kalah hanya karena ingin lulus dalam UAN. Saya rasa memang semua perlu dilakukan untuk mengejar kelulusan. Tetapi kalaulah lulusnya dengan cara yang curang, maka itu tidaklah elegan. Dan itu disebutkan gagal. Karena visi-misi pendidikan Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah yang telah diluluskan oleh Undang-Undang Pendidikan, pendidikan itu bermuara dan berujung pada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mungkin dapat kita sampaikan, maka merupakan suatu pembelajaran yang menarik dari ayat 12 surah Al-Anfal ini. Mudah-mudahan kita bertambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun mengarahkan keyakinan itu bukan dalam bentuk materi. Kesuksesan bukanlah nilai-nilai 8, 9, 10, tapi kesuksesan adalah ketika dia bertakwa dan hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rere.